فَلَمَّا قَضَى بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ حَقَّ اللَّهِ مِنْ عَمَلِ الصَّالِحِ وَإِصْلَاحِ الْفَاسِدِ قَالَ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وَهُوَ حَقُّ النَّاسِ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, tatkala dengan dua kalimat ini, itu kalimat ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, tatkala dua kalimat ini ya ada padanya haqqallah min amalis salih, ada padanya kewajiban yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal saleh, wa islahil fasid, ada padanya perintah untuk memperbaiki segala macam bentuk kerusakan-kerusakan yang kita lakukan dari dosa-dosa yang kita perbuat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'az tersebut memerintahkan kita untuk memenuhi Allah, kemudian memperbaiki kesalahan kita dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal saleh, dengan kafarat. Setelah itu qal, berkatalah Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hendaklah engkau bergaul dengan manusia, memperlakukan manusia, berinteraksi dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang mulia. Wa huwa haqqun nas, maka penggalan hadis yang terakhir ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menyempurnakan pula hak manusia. Karena Syekhul Islam menyebutkan dalam hadis ini terdapat dua hak yang harus dipenuhi, hak Allah dan hak manusia. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang apa itu hak manusia ini. Naam. Qala wajima'ul khuluqil hasani ma'an nasi an tasila man qata'aka bis-salam wal ikrami wad-du'a'i lah wal istighfari was-sana'i 'alaihi والزيارة له وتؤتي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو أمن ظلمك في دم أو مال أو عرض وبعد هذا واجب وبعده مستحب. وجماع الخلق الحسن مع الناس, adapun perintah untuk bergaul dengan budi pekerti yang baik, berinteraksi, memperlakukan manusia dengan akhlak yang mulia, apa itu? Ya, antasila man qata'aka. Pertama, kata beliau, hendaklah engkau berupaya menyambung silaturahmi terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Inilah yang namanya khuluqun hasan. Kebanyakan kita hanyalah mau berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kaum kerabat yang baik kepada kita, kita baik kepadanya. Kaum kerabat yang memutuskan hubungan dengan kita, kita pun putuskan pula hubungan dengannya. Padahal bukan itu yang namanya silaturahmi. Silaturahmi adalah antasila man qata'a, kata Nabi, engkau berupaya untuk mempererat dan menyambung kembali tali silaturahmi yang diputus oleh kerabatmu. Ya. Bukanlah maknanya silaturahmi itu engkau menyambung antasila man wasalak. Engkau hanya berbuat baik menyambung silaturahmi kaum kerabatmu yang ya menyambungkan silaturahminya denganmu. Bukan itu silaturahmi yang hakiki. Tapi silaturahmi yang hakiki adalah tatkala kaum kerabat memutuskan hubungan dengan kita, kita tetap menjalin hubungan dengannya. Inilah namanya silaturahmi. Tentunya hal ini sulit, ya. Karena itulah ganjaran pahalanya besar. Sekedar berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada kita, perkaranya gampang. Ya. Tapi yang berat adalah orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Dia baikot kita. Bayangkan kerabat antum, apakah paman, saudara, ya, membaikot kita. Kita tetap berupaya menyambung silaturahmi dengannya, mendatanginya, ya, mengunjunginya. Tentu sulit, ya. Dan inilah di hakikat khuluqun hasan, inilah hakikat daripada kepribadian yang baik. Ya, ini adalah kepribadian yang luhur, yang tinggi, yang tak semua orang sanggup untuk melakukannya kecuali orang-orang yang Allah pilih. Membincangkannya gampang, menceritakannya mudah, menerapkannya sulit. Ya. Kadang-kadang kita jika merasa terzalimi dari kerabat kita, bahkan kita mungkin berbuat dua kali lebih itu, lebih dahsyat daripada hal itu. Andai kata dia tampar kita sekali, mungkin kita tampar dia lima kali. Tapi sebenarnya tidak itu. Sebenarnya yang namanya khuluqun hasan, perilaku yang terpuji adalah antasila man qata'aka bisalam. Dia tak mau mengucapkan salam, kita tetap mengucapkan kepadanya salam. Wal ikram. Ya. Dia tak sedikit pun menghormati kita, tapi tetap menghormati dia. Memuliakan dia. Sulit. Wad du'a ilahu. Bahkan tatkala dalam kesendirian kita, tatkala dia tak dengar, kita doakan dia. Bayangkan yang nempeleng kita atau yang memboikot kita, kita doakan, ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah, beri dia petunjuk. Ya Allah, ambillah tangannya agar mampu melakukan kebaikan. Ini berat. Ya wal istighfar, bahkan memintakan kepada Allah ampunan untuknya. Ya Allah, ampunkanlah dia, bukan si fulan. Wa tsana 'alaih, berusaha untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya, memujinya di hadapan orang banyak, di hadapan orang lain. Ketika dia diribah, digunjing, maka kita sebaliknya memujinya. Biasanya andai kata kita sakit hati, ada orang menyebutkan si fulan, bertambah-tambah, oh memang parah kawan itu, rusak itu, memang hama aku aja. Mulailah cerita panjang. Memang tak tahu, dikasihani orang itu. Ya, ungkapan-ungkapan itu yang keluar, ini enggak. Yang memusuhinya dari kaum kerabatnya, dari sahabat-sahabatnya, dijelek-jelekkan mereka, dia puji, oh tidak akhi, tak seperti itu, orangnya yang saya ketahui baik, orangnya begini, begini. Inilah namanya khuluqun hasan, berat. Subhanallah. Dan inilah akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Ustaz bisa melakukannya? Entahlah. Yang penting kita berupaya ke sana. Subhanallah. Tapi Syekhul Islam, bisakah beliau praktekkan? Ya. Syekhul Islam mempraktekkan ini. Subhanallah. Tatkala ada masanya dia, setelah dipenjara karena dihasut oleh ulama-ulama su', oleh ulama-ulama yang keji, yang jahat, yang busuk hatinya, sehingga akhirnya marah penguasa. Penguasa menganggap dia akan membuat kerusakan, membuat onar, mecah belah. Akhirnya dipenjara. Subhanallah. Bergantilah penguasa yang satu kepada penguasa yang lain. Penguasa yang tahu kedudukan Syekhul Islam, mengagungkannya, memuliakannya, Syekhul Islam pun dikeluarkan dari dalam penjara. Kemudian berkata sang penguasa tersebut, wahai Syekhul Islam, tolong tuliskan nama-nama orang yang menzalimi dahulu, yang memenjarakan engkau, menjebloskan engkau dalam penjara, dari ulama-ulama su', tuliskan nama-nama mereka. Memangnya anda akan apai? Kupisahkan kepala mereka dari badan. Ya, mereka telah menzalimi anda. Kata Syekhul Islam, dia rayu setengah mati raja agar raja tidak menerapkan demikian. Subhanallah. Dia katakan, aku telah maafkan mereka semua. Sebelum mereka datang minta maaf, aku maafkan. Apalah gunanya gara-gara aku ada orang masuk neraka? Ini kalimat yang dalam. Bisa antum terapkan? Entahlah. Apa manfaatnya bagiku gara-gara aku ada orang masuk neraka? Subhanallah. Kita biasanya, kalau bisa kau paling bawah nerakamu. Allahu Akbar. Ini buku dipekerti yang tinggi. Memang betapa indahnya ajaran Islam ini. Hanya kita yang payah ngamalkannya. Subhanallah. Kata Syekhul Islam, wahai raja, sekiranya mereka semua dibunuh, siapa nanti yang menjadi ulama kaum muslimin yang merujuk kepada mereka? Mereka juga punya kebaikan-kebaikan dalam menyebarkan agama. memelihara agama ini. Mereka semua telah kumaafkan. Payah. Dia payah membujuk raja agar raja tak menjatuhkan sanksi kepada musuh-musuhnya. Ada seseorang yang paling terkenal mencela Syekhul Islam. Ya, musuh bebuyutan beliau. Suatu ketika dikabarkan oleh muridnya, "Ya Syekh, bergembiralah." "Kenapa bergembira?" "Kawanmu itu yang selalu mencela-cela mau mati. Kenapa aku harus bergembira dengan kematiannya?" "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Aku harus datang ke sana." Dia datang kepada musuhnya ini. Dia katakan kepada semua kerabat-kerabat musuhnya ini, "Wahai seluruh kerabat orang yang meninggal ini temanku, subhanallah. Dan semua kalian anggap aku bapaknya. Apa kekurangan kalian minta kepada aku? Ya, aku akan tak menyia-nyiakan kalian." Ini siapa? Ini musuhnya. Bagaimana dengan kawannya? Subhanallah. Jadi tidak perlu kita heran jika dia mengeluarkan orang-orang besar. Dari kedua tangan Syekhul Islam lahir ulama-ulama yang begitu besarnya. Semisal Imam Az-Zahabi rahimahullah. Semisal Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Semisal Imam Ibnu Al-Qayyim Jauziyah rahimahullah. Semisal Al-Hafidh Mizzi rahimahullah. Ulama-ulama besar. Ya. Karena dia orang besar, mengeluarkan ulama-ulama besar, kepribadian yang besar. Jadi ketika dia menyebutkan ini, bukan hanya ungkapan pemanis lidah saja. Kadang-kadang kita hanya sampai kepada ungkapan pemanis lidah. Enak kali kajian Ustaz itu ya. Enak, sedap, tinggi kali Islam itu ya. Tapi ketika tiba di awak, berat mempraktekannya. Itu karena kerdilnya, ya, perangai kita, akhlak kita, budi pekerti kita. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah perbaiki kondisi kita, keadaan kita ini. Memperindah akhlak kita, budi pekerti kita. Kata beliau, "Waziyarati lahu." Berupaya mendatanginya. Ya, ziarah ini hal yang kurang dari kita. Kurang dari kita. Sungguh benar-benar kurang. Kadang-kadang diterapkan oleh ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah rajin ziarah deh. Kadang-kadang dengan rajinnya ziarah masuk bid'ahnya kepada kaum muslimin. Ya, sementara kita kurang menziarahi saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang tergelincir dalam kekhilafan, kesalahan, tak mau kita ziarahi. Ya. Tapi yang benar adalah berupaya menziarahi kaum muslimin, menziarahi musuh kita, menziarahi orang yang memboikot kita. Wa tu'ti man haramaka. Kata Syekhul Islam, budi pekerti yang baik itu adalah engkau terus memberi kepada orang yang bakhil kepadamu. Berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada kita gampang. Menghutangi orang yang baik kepada kita, apalagi sering menghutangi kita, tiba gilirannya dia minjam uang kepada kita, gampang. Nah, biasa kok dia pinjam. Aku pun biasa memberikan pinjam kepadanya. Ya, itu gampang. Yang payah adalah tu'ati man haramak. Kalau kita pinjam uang kikirnya, na'uzubillah. Andai kita butuh bantuannya, apapun juga, pinjamlah sebentar inimu. Parah. Sulit keluar. Tak mau dia ada yang keluar. Yang mau dia masuk saja. Tak mau uang keluar, maunya uang masuk. Ayakannya, tapisannya begitu halus sekali. Ya. Teman-teman, ayakan, tapisan. Ya kan? Ini istilah orang-orang kikir nih, daerah Aceh sana. Abang saya yang kasih ya peribahasa ini. Pakai bahasa Aceh dia bilangnya, halus sekali ayakan orang itu. Apa tuh bang maknanya bang? Kau bayangkan katanya, ayakan itu kan supaya untuk menyaring yang kasar-kasar. Begitu halusnya sehingga tak keluar. Begitulah kira-kira, payah uang keluar. Ya, ada orang yang demikian. Dia tak mau keluar apapun, tenaga, pikiran, uang, harta, tak mau. Yang dia mau, uang orang pindah ke dia. Harta orang pindah ke dia, kebaikan orang pindah ke dia. Ini kebanyakan manusia. Subhanallah. Ya, adapun budi pekerti yang baik adalah an tu'tiya man haramaka. Orang yang kikir kita baik kepadanya, tetap dermawan kepadanya. Subhanallah. Dia menahan, kita memberi. Ya. Minat ta'lim, baik berupa ilmu. Jadi pemberian tersebut bukan hanya satu bentuk saja, bukan harta saja. Kontribusi yang kita berikan kepada kaum muslimin bukan hanya harta saja. Andai kata hanya harta saja, kasihanlah kita orang-orang yang fakir miskin ini. Tapi semuanya bisa kita berikan kepada manusia. Minat ta'lim. Bisa dalam bentuk ilmu yang disampaikan kepadanya. Ya akhi, ini yang benarnya seperti ini loh. Ini dari Nabi kita. Ini keterangan para sahabat. Yang kau lakukan itu tidak seperti itu yang diinginkan. Ini ilmu. Minat ta'lim. Ya. Wal manfaah, memberikan kepadanya segala macam bentuk manfaat apapun yang kita miliki. Baik berupa harta, baik berupa pikiran, tenaga. Ya, saran. Wal mal, berupa harta. Wa ta'fu amman zalamak, budi pekerti yang baik adalah engkau maafkan orang menzalimimu. Subhanallah. Ya. Lihatlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat-riwayat yang sahih, dia sedang nyandar di batang pohon dalam suatu perjalanan karena telah panas terik siang hari. Mereka pun mencari tempat berteduh, masing-masing sahabat mencari tempat sendiri. Nabi tersendiri di bawah pohon. Dia gantungkan pedangnya. Tiba-tiba ada orang Arab Badui yang musuh kepada Islam, memusuhi Islam. Seketika dia rampas pedang Nabi, kemudian dia keluarkan pedang tersebut, dia hunus, dia letakkan ujung pedangnya di leher Nabi. Dan dia berkata, "Ya Muhammad, siapa man yamna'uka minni?" Siapa yang sanggup menghalangi pedang ini untuk kutebaskan ke lehermu? Siapa? Kata Nabi, "Allah." Hanya satu kalimat, "Allah." Seketika mendengar kata-kata Allah, tangannya bergetar, pedangnya jatuh. Tak mampu lagi dia dengan seutuhnya berdiri, gemetaran. Nabi ambil pedang tersebut, Nabi balikkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengulurkan pedang tersebut, menghunusnya, meletakkan ujung pedang di lehernya. "Sekarang engkau," kutanya, "siapa kira-kira yang bisa menahan engkau daripada pedang ini? Ya Muhammad, maafkan saya. Kun khairu akhidin, jangan hukum saya." Kata Nabi kepada sahabat, "Hai sahabat-sahabat, lihat ini orang. Tadi diambil pedang saya, mau ditebasnya leher saya. Sekarang ini kondisinya." Sahabat-sahabat geram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udah, biarkan dia. Nah, engkau pergilah sekarang. Kumaafkan engkau." Subhanallah. Maka Rasulullah maafkan orang tersebut. Padahal dia datang ingin membunuh Nabi. Padahal Nabi mampu menebasnya, memerintahkan sahabat untuk membunuhnya. Tapi Nabi maafkan orang ini. Dan bukan satu perkara, dua perkara. Banyak sekali kebaikan Nabi kepada musuh-musuhnya. Subhanallah. Ya. Andai kata kita hanya ngomong-ngomong saja gampang. Tapi ada contoh-contoh dalam Islam bahwasanya mereka terapkan hal ini. Sebagaimana Syekhul Islam memaafkan semua musuh-musuhnya. Untuk apa gara-gara aku orang masuk neraka? Ya, memaafkan mereka semua. Fidamin, memaafkan orang. Bahkan ketika orang menumpahkan darahnya. Subhanallah. Ditusuk satu liang. Maafkan, sudah, maafkan. Ya, aumalin, hartanya ditipu, dizalimi. Banyak penipu-penipu. Sudahlah, aku maafkan. Tapi aku tak akan pernah mau kawan denganmu lagi. Maafkan memang. Enggak apa, kau zalimi aku, kau tipu aku sekali dua. Tapi tak kawan kita selama-lamanya lagi. Ku coret. Ya. Fidamin, au malin, au irdin. Kehormatan diri kita difitnah, dijelek-jelekkan, disebarkan kejelekan-kejelekan kita. Ya. Atau disebarkan dalam bentuk fitnah apa yang tak kita lakukan, disebarkan ke mana-mana. Ya, Syekhul Islam dituduh memberontak kepada pemimpin, dituduh memecah belah kaum muslimin, dituduh macam-macam, memprovokasi masyarakat agar menentang pemimpin, padahal tak seperti itu Syekhul Islam. Ketika datang kaum Tatar, dia yang berkata kepada pemimpin, "Kita akan hadapi mereka." Ya, ketika telah runtuh daulat Islamiyah di Baghdad, mereka datang ingin menyerang di Suriah, Syam. Kata Syekhul Islam, "Kita hadapi mereka. Kita akan menang menghadapi mereka insyaAllah. Tatkala kita benahi umat ini, kita ajak mereka bertauhid kepada Allah, tidak bergantung kecuali kepada Allah." Karena ketika itu tersebar kesyirikan di mana-mana. Orang-orang lari ke kuburan. Ya, ada salah seorang penyair menyebutkan bait syairnya, "Ya Aba Amrin, ya, ya khaifan minat tatari ludhu biqabri Abi Umar. Wahai orang-orang yang ketakutan dengan kedatangan bala tentara Tatar, segeralah kalian datanglah berlindung kepada kuburan Abi Umar. Ini kuburan yang dikeramatkan. Itu tauhid mereka yang rusak. Kata Syekhul Islam, kita benahi wahai raja, kita benahi masyarakat. Setelah tauhid mereka benar, kita hadapi Tatar, kita akan menang. Pasti insyaAllah. Pasti, kata beliau. Diperbaikilah ketika itu kaum muslimin, dakwah disebarkan, tauhid ditegakkan. Mereka hanya bergantung kepada Allah, tak bergantung kecuali hanya kepada Allah SWT. Datang Tatar menyerang, mereka hadapi, menang mereka, kalah Tatar. Ini Syekhul Islam. Tegak kekuasaan, difitnah segala macam, dia provokator, memecah belah, masuk penjara, sabar. Subhanallah. Masuk penjara pun dia sabar. Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Dia tersenyum melihat orang-orang yang memenjarakannya. Apa kata dia? Mungkin buat apa kepada aku ini? Surga aku ini dalam hatiku. Ya. Mau kalian rampas surga aku dalam hatiku ini? Ambil, rampaslah. Subhanallah. Itulah surga yang tak bisa dirampas. Ketenangan jiwa, keyakinan dengan Allah, tawakal yang pasrah pada Allah belaka. Semua harta dunia bisa dirampas, kekuasaan bisa dicopot, tapi surga dalam hati, siapa mau ambil? Subhanallah. Ya. Itu yang dikatakan oleh para ulama-ulama yang telah mencapai tingkat ma'rifat, kata kaum sufi. Yang mereka katakan, lau alimul muluk wa abnaul muluk, sekiranya para raja-raja dan anak-anak raja, pangeran-pangeran tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami ini, pasti mereka rampas kenikmatan ini. Cuma yang namanya dalam hati, bagaimana mau dirampas? Subhanallah. Itulah dikatakan Syekhul Islam. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tak pernah masuk surga dunia ini, jangan harap masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dalam hati. Ketenangan, ketentraman, athiqatu billah, yakin dengan Allah, nikmat bermunajat kepada Allah. Subhanallah. Sehingga dia menjadi orang paling kaya di tengah kefakirannya. Kata Ibnu Qayyim, aku lihat guruku penuh dengan kesederhanaan hidupnya, tak memiliki apapun daripada dunia ini. Guruku. Tapi dia aku lihat orang paling tenang hidupnya, paling indah, yang paling qanaah, paling kaya hatinya. Kekayaan hati ini yang paling kaya, yang paling payah adalah kekayaan hati. Subhanallah. Jadi kata beliau, wa ta'fu amman zalamaka fi damin aw malin aw irdin wa ba'dhu hadha wajib. Kata beliau, sebagian yang di atas yang kuterangkan ini wajib dikerjakan. Ya. Wa ba'dhu mustahab, sebagiannya dianjurkan. Sebagian daripada budi pekerti tersebut ada yang wajib ditunaikan. Ya. Sebagian ada yang sifatnya mustahab, tak sampai kepada wajib, anjuran. Ya. Naam. Wa ammal khuluqul 'azimul ladzi wasafa bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب النفس وانشراح صدر وأما الخلق العظيم الذي وصف به محمد أداب بودي بكرتي يغلوهور yang disifati Allah Nabi kita alaihi salam dengannya, ya Allah menyebutkan bahwasanya inilah budi pekerti yang luhur dari Nabi kalian. Apa itu budi pekerti yang luhur yang dimiliki Nabi SAW? Apa yang dimaksud Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh benar-benar Muhammad engkau di atas budi pekerti yang betapa agung. Apa makna budi pekerti agung yang dimiliki Nabi yang mulia SAW? Ya, fahuwad dinul jami' li jami'i ma amarallahu bihi mutlaqan. Maka budi pekerti agung yang dimiliki Nabi SAW adalah agama seutuhnya Ya Allah perintahkan secara mutlak mengamalkan semua isi Quran, itulah namanya akhlak budi pekerti yang agung. Jika perintah dikerjakan, jika larangan ditinggalkan, jika berita dibenarkan, ya inilah budi pekerti yang agung. Memenuhi hak Allah tabaraka taala, memenuhi hak manusia, memenuhi hak orang tua, kerabat, istri, anak, tetangga, kaum muslimin, semua ada dalam Quran. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil, berikanlah hak kerabat dekat, berikanlah hak anak miskin, berikanlah hak anak-anak orang-orang yang terputus bekal di jalan, lengkap semuanya. Wa ati dzal qurba haqqahum, berikanlah hak-hak kerabat dekat kalian. Apa yang tak ada? Ya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa la taqrabu mal yatimi illa billati ahsan, jangan coba-coba kalian ingin mengambil harta anak orang yatim, anak-anak yatim. Harta mereka jangan pernah kalian coba ambil kecuali dengan cara yang baik, dengan upah yang wajar. Ya, andai katakan kelola harta anak yatim, ambil secara wajar upah sebagaimana orang bekerja dalam memutarkan harta mereka. Jangan kalian ambil wala ta'khudhuha bidaran, ya. Jangan cepat-cepat kalian ambil habiskan hartanya sebelum dia balik karena masih kecil, kalian manfaatkan hartanya. Apa yang tak ada? Terhadap istri, wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergaullah kepada mereka dengan cara yang baik-baik. Mana yang tak ada? Semua lengkap. Jadi inti daripada al-khuluqul azim, perangai yang luhur, adalah mengamalkan isi Quran. Dan tak akan mungkin orang dapat mengamalkan isi Quran kecuali memahami Quran. Makanya tak cukup kita hanya berlomba untuk menghatamkan Quran, tak pernah kita berusaha memahami apa yang kita baca. Target Quran itu untuk diamalkan, bukan sekedar dibaca. 50 kali pun khatam satu bulan Ramadan, jika kau tak paham apa yang kau baca, tak membimbingmu untuk beramal saleh, menjauhi larangan Allah SWT, tak ada gunanya. Ya. Karena itulah ulama membagi-bagi bacaan Quran. Ada baca untuk cari pahala, ada baca untuk tadabbur. Kita pun demikian berupaya. Ada waktunya antum baca cari pahala, apalagi di bulan Ramadan. Ada masanya antum siapkan waktu tertentu, baca 5 ayat, 10 ayat untuk memahami apa perintah dalam ayat ini, apa kandungannya. Gabungkan antara dua hal ini. Baca untuk cari pahala agar khatam, baca untuk memahami. Gabungkan. Kalau anda kata hanya yang pertama dikerjakan, tak jamin kita selamat daripada fitnah, penyimpangan. Banyak orang-orang yang hafal Quran tapi menyimpang. Akidahnya khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Hakadha qala Mujahidun wa ghairuh. Inilah yang dikatakan al-Imam Mujahid dan lain-lainnya. Wa huwa ta'wil Quran. Itulah makna. Ya. Menafsirkan Quran itu memahami isinya, mengamalkan kandungannya, membenarkan apa yang terdapat dalamnya. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana ibunda Aisyah mengatakan, semoga Allah meridainya, wa kana khuluquhul Quran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya itu adalah isi Quran itu keseluruhan. Itulah akhlak Nabi. Allahu akbar. Wa haqiqatuhu, dan adapun intinya, hakikatnya adalah al-mubadaratu ila imtithali ma yuhibbuhullah, bersegera bergegas melakukan melaksanakan apa yang cintai Allah taala. Bi thibi nafsin, melakukan semua yang terdapat dalam Quran itu bi thibi nafsin, dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang puas, dengan jiwa yang ridha. Karena kadang-kadang kita melakukan perintah Allah, lakukan juga, tapi jiwa tak tenang, hati tak ridha. Satu hari lagi masuk puasa Ramadan, ya Allah, bahayalah aku ini. Satu hari lagi dah masuk Ramadan, kelaparanlah aku ini. Ramadan dia kerjakan juga, tapi bukan bithibi nafsin, ya, hatinya tak tenang. Cepatlah Ramadan selesai, payah kali pun makan-makan siang tak bisa. Salat dikerjakan juga, tapi laisa bi thibi nafsin, bukan dengan hati yang tenteram. Pergi asar, goyang-goyang jalannya malas-malas. Baru aku tidur sebentar tadi malam begadang, dah datang lagi asar. cepat kali rasanya. Bergerak juga tapi hatinya ya, subhanallah. Itu laisa bi tibbi nafsin, itu tak tenang. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan dengan tentram. Dikerjakannya juga. Kewajiban itu dikerjakannya juga. Sebagaimana seorang tuan punya dua budak. Dua-duanya disuruh tuannya untuk mengerjakan pekerjaan. Kata tuannya, pergi sana ke pasar beli daging. Nah, kau beli daging. Sama-sama pergi. Yang satu mengerjakannya dengan sepenuh hati, mencari ridha tuannya, maulanya. Yang satu pergi hanya sekedar kewajiban belaka. Subhanallah. Berkata tuannya kepada dua-duanya, pergi sana akan beli ke pasar buah-buahan untuk saya ya. Siap tuan. Sama-sama siap. Yang satu dengan sepenuh hati dia bekerja secara profesional, dibelikannya buah yang indah-indah, yang segar-segar, letakkannya dalam bungkusan yang elok, letakkannya dalam ya wadah yang begitu indah, disusunnya buah-buah. Ini tuan. Yang satu lagi asal ambil buah ya, pakai bajunya ditampungnya, datang kepada tuannya, ah ini tuan, sama-sama buah sampai. Apanya yang berbeda? Ada yang busuk, ada yang masih bersemut-semut. Subhanallah. Sama-sama memenuhi perintah tuannya, yang satu dengan sempurna. Inilah namanya ihsan. Buahnya dipilih yang bagus-bagus, disusun baik-baik, indah. Yang satu pakai bajunya, ah ini tuan. Subhanallah. Yang mana yang dicintai tuannya? Kira-kira menurut antum? Pertama atau yang kedua? Pertama, yang kedua. Bodoh kali kau. Masa kayak gini kau kasih sama aku? Susun baik-baik dulu. Mas pakai. Begitulah kita. Datang perintah salat, datang perintah puasa, datang perintah zakat. Ada juga keluar uangnya. Ah, kau zakat tiap tahun pun. Nah, aku ambil. Kau-kau aja yang datang minta zakat nih. Dia beri, tapi bukan. Biti bin nafsin. Subhanallah. Ya, jadi kata beliau, menjalankan perintah-perintah Allah biti binafsin wan syirahi sadrin, dada yang lapang, hati yang tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut. Subhanallah. Demikianlah ikhwan rahimakumullah kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi. Kitab ini tak besar, InsyaAllah selesai ini sebelum hari raya insyaallah tabaraka taala. Kita padakan sampai di sini. Ada sisa waktu, silakan jika antum ada pertanyaan. Nah. Fadhlan silakan akhi. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum dari silaturahmi ini? Apakah harus tatap muka atau bisa dengan sosial media atau via internet? Oh iya. Kemudian Ustaz, masih ada satu Ustaz. Satu dululah. Terserah mau jawab yang mana Ustaz. Silaturahmi satu-satu ya. Ya. Nanti kalau enggak ada yang lain baru antum tanya yang kedua. Silaturahmi itu adalah menyambung hubungan antara kaum kerabat. Itulah silaturahmi. Kalau andai kata sama kita yang enggak ada hubungan kerabatan, bukan silaturahmi namanya. Menjalin ukhuwah Islamiyah belaka. Tapi silaturahmi khusus menyambung hubungan dengan kaum kerabat. Siapa mereka itu? Ya, ulul qurba, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan kita, itulah kaum kerabat. Ya, atau ulul arham, ya, orang yang terjalin dengan hubungan kita kekerabatan tapi mereka tak berhak mendapatkan harta warisan, itu namanya ulul arham. Seperti paman dari pihak ibu, enggak ada haknya dari kita. Tidak sama dengan hak paman daripada ayah, dia dapat andai kata tak ada anak dan seterusnya. Ada ulul qurba, ada ulul arham. Seluruhnya mereka ini kaum kerabat yang wajib kita pelihara hubungan dengan mereka. Ya. Adapun sesama kaum muslimin, sebenarnya tak benar kata-kata silaturahmi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab silaturahmi khusus untuk kaum kerabat belaka. Bagaimana Ustaz, bukan kaum kerabat itu menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya. Bagaimana Ustaz, sekarang apakah kita harus bertatap muka? Silaturahmi itu yang penting adalah pertautan hati dengan hati. Bukan wajah dengan wajah. Bukan kedekatan wajah yang diharapkan, tapi kedekatan hati. Kadang-kadang ada orang yang dekat dengan kita wajahnya, tubuhnya samping kita, tapi jauh hatinya. Kita di Batu Haji, dia di Nagoya sana hatinya. Samping-sampingan dengan kita. Ya. Ada orang-orang yang di samping kita, tapi kok subhanallah, hati kita gemes. Ini orang kecekik lah ini orangnya. Samping-sampingan fisiknya. Di depan kita wajahnya. Tapi ya Allah, jauh. Ya. Ada orang-orang jauh di mata, dekat di hati. Di medannya kawan tuh. Tapi di dalam hati kita sehidup, subhanallah. Ya. Hidup di hati kita, selalu kita ingat-ingat, kita kenang-kenang, subhanallah. Dia pun demikian di sana, selalu mengenang kita, mengingat kita. Ada waktu, ya, tak bisa bersuah dalam bentuk wajah dengan wajah melalui media sosial. Tanya jawab media sosial, melalui grup WhatsApp, dia buat grup segala macamnya, mau silaturahmi, ya, menyebar kebaikan, bertegur sapa, bertanya. Ini silaturahmi. Ketika ada masa, ada kesempatan, mudik, pulang kampung, berjumpa wajah dengan wajah, itu silaturahmi. Semuanya bagian dari silaturahmi. Jika tak mungkin berhadapan wajah, ya mungkin dengan media sosial. Ya, itu bersilaturahmi. Maka sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan keadaan. Dengan orang tua, dengan kaum kerabat pun demikian. Ya, apabila memiliki kemampuan untuk datang berhadapan dengan mereka, tetap wajah berkumpul, tentulah ini yang terbaik. Kadang-kadang kita mau pulang kampung, tapi Ustaz THR belum keluar. Utangku banyak ini. Ya, kayaknya enggak pulang kampung. Apakah berhenti silaturahmi? Tidak. Tetap melalui media sosial dan seterusnya. Kira-kira paham antum ya? Naam. Nanti kok enggak ada soal yang lain. Ustaz, terkadang ada orang yang berbuat zalim atau menyakiti kita. Ya. Kemudian kita sudah memaafkan dan melupakan. Namun karena kelemahan iman dalam diri kita, kita bersikap memilih untuk menghindar, untuk bermuamalah dengan orang yang pernah menzalimi kita. Ya, jaga jarak. Kau penipunya. Ya, tak mau aku dekat-dekat kau lagi. Menghindar, jaga jarak. Kecuali kita tahu dia benar-benar bertaubat, menyesal. Dia tampakkan dalam wujud perbuatan, dia menyesal, memperbaiki masa lalunya. Oke, jadi teman dekat kembali, tak ada masalah. Tapi jika tetap si A ditipu, si B ditipu, si C ditipu, orang seperti ini wajib ditahzir kepada orang-orang yang bermuamalah dengannya. Kau jangan dekat dengan dia. Masalah uang, jangan percaya dengan dia. Bahaya, waspadalah, waspadalah. Tapi jika dia telah taubat, dia merubah perilakunya. Memang ada orang-orang mantan-mantan penjahat tobat, ada. Jika belum tobatnya dia, masih senang melakukan hal-hal demikian, masih senang nipu-nipu orang. Apa yang berdekatan sama penipu? Ya, ada mantan-mantan perampok. Fudail bin Iyad itu mantan perampok yang disegani, ditakuti. Subhanallah. Ibaratnya dialah gangsternya. Dia itu terkenal dengan ya perampoknya. Kita bilang apa? Bajing loncat, dialah kepala sukunya. Sehingga orang-orang kalau mau lewat tempat tersebut, oh bahaya di sini. Ini kekuasaan daerah, kekuasaan Iyad ini. Daerah kekuasaan Fudail bin Iyad, bahaya. Orang kalau sudah mau melewati daerah kekuasaan Fudail bin Iyad, merinding bulu romanya. Subhanallah. Kayak kita kadang-kadang melewati sebagai tempat di Pulau Sumatera sana, kalau mau ke Jawa, merinding dulu rumah kita. Nunggu ramai-ramai. Harus konvoy. Kenapa? Banyaknya bajing loncat. Tapi Fudail bin Iyad bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Jadi ulam besar. Andai kata orang yang telah tobat, ya sudah, buka hati antum. Buka, lapangkan. Maafkan dia. Jadi kawan dekat. Andai kata dia belum bertobat, siapa mau dua kali ditipu? Subhanallah. Ya, jadi itulah kira-kira. Jika dia telah tampak benar-benar taubatnya, kita buka hati kita, silahkan, siapa tak salah, semua orang salah. Andai kata dia belum bertobat, bahaya. Ya, jaga jarak dengannya. Bahkan kalau andai kata mampu kita laporkan, laporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Laporkan kepada pihak berwajib biar ditangkap tuh orang. Ya, lebih baik bagi dia supaya tak makan korban banyak. Itu lebih maslahat daripada kita ketawa-ketawa dengan dia, makan dia. Besok tipunya lagi yang lain, yang lain. Ya, wallahu ta'ala ala. Nah, ada yang lain? Tafadhal akhi. Antum juga rupanya. Karena itulah antum tak beri mikrofon pindah-pindah. Tafadhal. Syukran, Ustaz. Gimana hukum menjalin silaturahmi dengan kerabat yang murtad misalnya atau munafik, Ustaz? Tayyib. Bagaimana jika kerabat kita kafir? Ya. Bagaimana jika kerabat kita itu murtad? Yang jelas tentunya kita berupaya untuk mendakwahi mereka. Baik dia kafir, baik dia murtad, keluar daripada Islam, kewajiban kita adalah untuk mendakwahi mereka. Ya, maka silaturahmi kita dengannya, ya, jika mendatangkan kemaslahatan untuk orang tersebut, ada kira-kira harapan, secerca harapan dia bisa kembali kepada Islam. Ya, bisa harapan dia masuk ke dalam Islam, tetap berusaha dengannya untuk menyambung silaturahmi itu. Ya. Dan itu tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang, tempat, waktu. Ada yang kita mengharapkan dengan karena bodohnya dia murtad dari Islam, tak ada yang memberikan pencerahan. Kita mengharapkan kita yang bisa memberikan kepada dia pencerahan Islam. Maka kita datang mendakwainya, bersilaturahmi kepadanya. Bagus. Ya, semoga dengan kita datang, kita berikan pencerahan, hilanglah syubhatnya, kembali kepada Islam. Andai kata semua orang menjauhi dia, kapan lagi sampai kepadanya hujah? Dan banyaknya orang-orang murtad karena tak tahu apapun tentang Islam. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin tak peduli dengannya. Ada saya mendapatkan berbagai macam pertanyaan WA, ya, dari seseorang ayahnya marah, dia marah. Kenapa? Adik putri mereka murtad gara-gara pacaran sama orang-orang Nasara. Tak mau, dipaksa tak mau, disuruh pulang tak mau. Ya, ini sebenarnya berpangkal daripada pemahaman agama yang tak sampai, tak pernah dididik dengan agama yang benar. Akhirnya tak punya iman yang kuat, yang kokoh, murtad. Jadi jika kita mengharapkan kita bisa memberikan pencerahan, lanjutkan, teruskan, pelihara dengannya hubungan. Ya, semoga dengan hal tersebut dia kembali kepada Islam. Apalagi memang dia itu orang non-muslim dan dia kerabat kita, orang tua kita, tetap menyambung silaturahmi dengannya, berikan hadiah. Andai kata tak mau masuk Islam, itu urusan dia. Yang penting urusan kita adalah menyambung silaturahmi, walaupun orang tua kita itu kafir. Ya, tetap kita menyambung silaturahmi dengannya. Pulang kampung, ya pulang kampung, temui dia, salami dia, peluk, puasi, beri hadiah, segalanya. Karena dia adalah kerabat kita. Semoga dengan kebaikan Islam itulah bisa cair. Ya, bisa dia paham. Gimana Ustaz, segalanya sudah kubuat-buat. Kuberi hadiah, segala macam kukunjungi. Tapi orang tua ku tak mau juga masuk Islam. Itu bukan urusanmu. Itu urusan dia dengan Allah. Allah belum bukakan hatinya, bagaimana kau paksa? Kewajibanmu adalah menyambung silaturahmi, berbuat baik kepadanya. Adapun diberi hidayah, tidak diberi hidayah, itu hak Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.